إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين رضينا بالرضينا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا كريم. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian surah Al-Ahqaf. Pertemuan ini adalah pertemuan ke 50 kajian tafsir Al-Aisar. Digabungkan dengan kajian di Nurul Islam Rawabu. Dan ini kajian ke 3 untuk surat Al-Ahqaf. Kita sampai pada ayat ke 19 sekarang, halaman ke 599 insyaallah taala, berkaitan kembali dengan hari kiamat. Dan mungkin saja kajian tafsir Al-Isra ini kajian sampai 1.5 jam lebih ya, mungkin karena kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan ayat ini insyaallah taala. Dan kita niatkan benar-benar kajian kita ini untuk tafsir Al-Isra, terutama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk muhasabatun nafs, untuk menghitung diri kita seberapa banyakkah dan seberapa berkualitaskah amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fayaqulu wa إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diri. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Pada mereka dikatakan, Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Hanya 6 ayat, hanya 6 ayat. Insyaallah pembahasannya sudah panjang karena kita tujuannya untuk bermuhasabah di sini dan mengingat diri kita. Dan kita tujuannya nanti ya untuk surga itu saja, akhirat. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, berarti nanti ada semacam penyerahan kitab catatan amal. Ketika disebut di tangan kanannya, berarti ada orang-orang yang catatan amalnya itu diberikan ke tangan kirinya. Maka orang-orang yang di kitabnya diberikan di tangan kanannya, dia akan berkata, ha'um ra'u kitabiyah. Ha'umu di sini maknanya tanya, ha'um ya. Ha'um itu adalah khud. Ini ha'um ini namanya ismu fi'il amr. Artinya khudu, ambillah oleh kalian. Iqra'u, bacalah oleh kalian kitabku. Yaitu dia sangat senang dengan hasil dari atau balasan dari amalannya di dunia. Dia sangat senang. Tetapi sebelum sampai ke derajat ini, ya, karena memang kita benar-benar ingin mengingat hari kiamat, saya ingin membaca banyak faedah dari apa yang kita dapatkan dari kitab yang pernah kita katakan kepada antum, yaitu kitab Detik-detik Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang penghamparan, ya, penghamparan terhadap Allah, yaitu yang disebut ar dan pengambilan catatan amal. Kita bacakan di sini dan untuk simak dan semoga banyak faedahnya. Ya, perhitungan amal hisab nanti akan ada, ya. Perhitungan hisab akan ada, dan sebelum dihisab manusia itu akan dikumpulkan di yang kita kenal sebagai padang mahsyar. Padang mahsyar. Dan padang mahsyar, mahsyar itu juga merupakan bumi. Namun buminya mahsyar, ya, permukaan bumi. Namun buminya mahsyar tidak sama dengan bumi yang sedang kita pijak sekarang. Nanti semuanya rata. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika dua hal itu diganti, yaitu bumi dan langit. Bumi dan langit itu diganti, ya. Bumi dan langit diganti oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi. Di suatu hari nanti bumi itu akan diganti yang berbeda dengan bumi kita sekarang. Wabarazu wassamawat, dan langit-langit juga diganti nanti. Wabarazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi bumi dan langit nanti setelah hari kiamat akan diganti, dan semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana permukaan bumi padang mahsyar itu beda dengan permukaan bumi sekarang. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita karakter bumi tempat kita nanti akan dikumpulkan dengan penjelasan yang lebih terperinci dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin baydha'a 'afra'a fa qursati nabiyyin laisa biha 'alamun li ahad. Umat manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan di bumi yang mana sifat bumi tersebut putih seperti tepung yang dihangatkan oleh api. Jadi putih buminya itu dasarnya, kan? Nggak seperti sekarang kan berbeda-beda warna corak tanahnya. Di sana di bumi itu tidak ada tanda bekas hunian manusia. Itu jadi nanti semua akan berkumpul dari awal manusia sampai akhir. Ya. Jadi bumi mahsyar itu kesimpulannya tidak ada jejak manusia, tidak ada tanda kehidupan sebelumnya, dan manusia kemudian bangkit dari kubur dan mereka dikumpul di sana. Kemudian di antara sifat lain yang tadi kita simpulkan adalah warnanya apa? Putih rata, putih, ya, seperti tepung yang putih. Dan tidak ada pepohonan, tidak ada sungai-sungai, tidak ada bangunan-bangunan, dan juga menunjukkan tidak ada pegunungan, tidak ada. Jadi benar-benar semuanya itu rata dan manusia semua dikumpulkan di sana. Itu kondisi apa? Sifat buminya, tempatnya. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi manusianya? Manusianya itu sebagaimana Rasulullah bersabda, maknanya manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, ya, telanjang dan belum dikhitan. Tanpa alas kaki, telanjang dan belum dikhitan. Boleh apa kalau di sini bisa diajarin yang ini biar aku menulis kelihatan. Tolong. Jadi manusia keadaannya nanti dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa khitan. Ya. Jadi masih dilihatkan pada aslinya. Mendengarkan penjelasan Rasulullah, Rasul bilang manusia dikumpulin itu tanpa alas kaki, enggak telanjang, yang kita. Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lihat Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri seorang Rasul itu bertanya kepada Rasulullah, tidak menyebut wahai suamiku, tapi wahai Rasulullah sebagai penghormatan. Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain, ya, karena itu dikiaskan dengan dunia, bumi, dunia kita sekarang dikumpulkan oleh Allah, berarti nanti saling melihat satu sama lain. Ya. Beliau menjawab, urusan pada hari itu lebih dahsyat dari yang demikian. Gak ada pikiran mengintip tadi, gak ada pikiran mau seperti itu. Dahsyat. Jadi memang pada saat itu ketika di yunfakhu fis-sur, ya, yaitu ketika di tiupkan sangkakala kedua, ya, orang-orang itu tidak akan memikirkan siapa-siapa melainkan dirinya sendiri. Makanya Quran itu melihat di surat Abasa, ya, idza ja'atis shahhah, ya. Shahhah itu teriakan, ya, tiupan kedua maksudnya. Yauma yakfirul mar'u min akhihi, ya, larinya seseorang dari saudaranya. Kemudian apa? Nah, wa ummihi wa abihi, ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan pasangannya juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu pada hari itu punya urusan masing-masing. Ini kalau antum ditanya, ini sebenarnya kapan sih terjadinya ini, maksudnya di ayat ini, ya, apakah terjadinya ketika bumi lagi goncang kiamat sangkakala pertama atau setelah sangkakala kedua? Yang sahih adalah setelah sangkakala kedua. Tapi di sini kalimatnya yafirru, bahwa yafirru artinya lari. Oh berarti kan gambaran tadinya kita mungkin, oh berarti lagi pada lari-larian. Anak sama ibu saling berlarian, ya, kemudian saling ketakutan. Nah, maksud dari farwa yafir di sini bukan berlarian seperti itu, berlarian karena kurang runtuh, gunung-gunung berterbangan, bukan itu. Tapi maksud dari farwa yafir itu terpisah memisahkan diri. Itu sendiri-sendiri mereka semua. Ya, jadi maksudnya bukan berlarian. Ya benar, nanti akan berlarian orang-orang, namun dalam konteks surat Al-Baqarah ini yang dimaksudkan. Ya. Jadi itu setelah sangkakala kedua. Ya, pada hari itu, ya, itu lebih dahsyat dari yang demikian. Enggak ada pikiran. Orang misalnya mau ujian aja, ya, lagi ujian, itu enggak ada pikiran seks, apa, melihat perempuan telanjang itu enggak pikiran saya karena saya mau ujian ini. Enggak ada pikiran, apalagi nanti di akhirat. Enggak ada pikiran apa-apa. Jadi semuanya kembali kepada keaslian diciptakan, yaitu belum dikhitan, belum berubah apa. Ya. Jadi mereka akan keluar dengan telanjang, dengan ya keadaan seperti itu. Allah berfirman, wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, yaitu malaikat menyeru di tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Ini kemarin malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu sejak awal diciptakan oleh Allah itu belum sekalipun ya memejamkan matanya. Mereka menunggu perintah dari Allah, ya, sampai perintah dari Allah tiuplah tiup goncang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin yang pertemuan kemarin sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini ya di Surat Al-Kahfi yang mungkin sering kita baca 47-48 dan mungkin kita sudah hafal mungkin, yaitu keadaan bagaimana nanti setelah sangkakala kedua. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Buminya datar, flat itu, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Berarti ini sudah sangkakala kedua. Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yang dimaksud bukan Yaumul Hasyr di surat Al-Hasyr, beda. Hasyr itu bisa artinya pengumpulan, bisa artinya mengusir. Iya. Iya. Itu bertolak belakang kan? Tapi itu termasuk makna mustarak namanya. Atau lafal yang mustarakul makna. Satu lafal maknanya itu lebih dari satu dan bahkan bisa jadi kontradiktif antara makna-makna hasyar. Hasyar bisa bermakna mengumpulkan seperti padang mahsyar, tempat kumpulnya manusia. Hasyar juga bisa bermakna mengusir seperti surat Al-Hasyr, artinya pengusiran. Ya. Ya, Al-Hasyr. Nah, di sini ketika di hari mahsyar melihat bumi itu datar dan tidak ditinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi manusia semua dikumpulkan semua. Enggak ada yang tersisa. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabb-mu dengan berbaris. Ya. Sebagaimana juga malaikat juga di surat An-Naba gimana? Gimana? Di surat An-Naba, yang akhir-akhir. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Di hari itu nanti subhanallah ar-ruh manusia dan jin semuanya itu, dan wal malaikat. Dan malaikat itu semua apa? Soffa, bersof-sof. Dan mereka itu apa? La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala rasul. Mereka enggak bisa ngomong, masih speechless. Ternyata ini benar ini. Yang dulu dibilang sama orang-orang Islam ternyata benar. Kita nanti pada bakal pada nyadar. Tapi enggak manfaat sadar mereka. Ya. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Berarti dalam keadaan benar-benar aslinya, belum dihitan, belum punya sendal, belum punya baju, apa kita keluar? Dan ibu udah punya pokok? Belum. Jadi dikeluarkan, dibangkitkan dalam wujud aslinya tanpa ada piercing, tanpa ada cincin, tanpa ada pun dari hiasan apapun, gak ada. Jadi asli seperti itu. Dan ketika itulah manusia itu semakin terhina. Ya, ya. Manusia ini perhatikan orang, ya, kenapa orang itu berhias? Karena dia merasa kurang. Iya kan? Kalau dia merasa kesempurnaan, gak usah berhias. Makanya orang itu jangan sombong. Kalau dia sombong karena hiasan. Kalau bukan karena hiasan pun tetap gak boleh sombong sebenarnya. Tetapi gini, orang yang merasa dirinya sempurna itu menunjukkan dirinya tidak sempurna, kurang banyak. Karena dia itu membutuhkan apa? Tambahan. Sesuatu yang membutuhkan tambahan berarti ada kekurangan. Nah, oleh karena itu kita selalu menambah ilmu, meminta ilmu supaya karena apa? Kita kurang ilmu. Kita harus selalu memperhias diri dengan akhlak, kenapa? Karena tanpa itu kita akan kurang di mata orang, gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita dalam keaslian aslinya kita tuh serba kekurangan. Sekarang misal ada orang yang berjalan di jalanan dan dia tanpa sendal, belum dikitan dan apa? Dan telanjang. Atau mau bilang, ini orang gila. Padahal itulah keadaan yang kelak kita akan seperti itu. Namun masalahnya memang tidak ada satupun orang yang akan mengajukan kamu siapa, nama kamu siapa. Wah, ada yang chattingan rumah dan sana. Jadi semuanya benar-benar memikirkan diri sendiri, baru sadar. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Baik, jadi yang penting kita sudah mengimani di sini. Manusia dan jin nanti akan dihasyar, siapa dikumpulkan. Rasulullah menjelaskan, atau sebelumnya di sini ada ayat yang luar biasa dari surat Qaf. Antum kalau mendengarkan surat Qaf, ya, salah satu surat yang membuat antum tuh merinding sebenarnya. Ya kalau antum paham. Surat Qaf itu mulai dari halaman keduanya, ya, itu dalam sekali, enak sekali untuk mentazkiyah diri itu sangat bagus. Dimulai dari waja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, pasti datang. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, ya, ini nanti yang tiupan kedua, ya, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Wah, ini malaikat nanti akan ada yang menggiring dan akan ada menjadi saksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal seperti ini. Makanya kita ingin kita sekarang. Nanti orang-orang kafir itu bakal kena semua ini. Karena apa? Sekarang mereka lalai dari kenyataannya akan terjadi nanti, ya, bahwa semuanya akan dihisab. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, ya. Itu tadi ditutup, kemudian baru disingkap terbuka. Nah, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Di surat Qaf. Makanya di surat lain juga, di hari, di surat lain ada kalimat di hari, ya, maknanya di hari pandangan-pandangan itu akan terkaget, tercengang gitu, ya, melihat ternyata benar apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ayat-ayat tentang peristiwa di mahsyar tersebut dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Beliau bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati thalathata asnaf, sinfun musyat, wa sinfun durban, wa sinfun ala wujuhihim." Hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam tiga golongan. Satu golongan, golongan pertama berjalan kaki. Satu golongan lainnya, golongan kedua berkendara, paling enak ini. Dan satu golongan berjalan dengan wajahnya. Kau bayangkan, na'udzubillah, ya, berjalan dengan wajahnya. Karena apa? Karena ketika di dunia dia terbalik, menjadikan agama itu di bawah dan nafsunya di atas. Oke, dalam surat Al-Mulk, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa sama orang yang yamshi mukibban ala wajhi, jalan itu kepala, mukanya itu di bawah, atau orang-orang yang jalan di atas siratul mustaqim? Apa sama enggak sama? Nah, itu nanti semua orang kafir itu akan jalan seperti itu. Karena apa? Mereka sekarang sama dengan menjadikan muka mereka itu di bawah. Ya. Kalau istilahnya sini, kaki di kepala, kepala di kaki. Setiap kekufuran itu zulman, ya kan? Inna syirka la zulmun 'adzim. Ya, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar, bahkan terbesar. Nah, semua kekufuran billah wahidah, agama yang satu, itu kufur. Nah, karena zalim itu artinya apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan seburuk-buruk kezaliman kesyirikan, seburuk-buruk penempatan sesuatu tidak pada tempatnya adalah menempatkan agama itu di bawah dan nafsu di atas. Nah, itulah nasib orang-orang yang nanti mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan agamanya. Baik ketika di dunia itu masih muslim sekalipun, tetap aja nanti bakal berjalan seperti itu. Karena apa? Meninggalkan agamanya, mencopot agamanya. Alhamdulillah, ya. Jadi nanti ada satu golongan berjalan, ya, satu golongan pakai kendaraan, dan satu golongan itu berjalan di atas mukanya sendiri. Alhamdulillah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim disebutkan satu hadis dari Anas yang menuturkan, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, apakah orang kafir akan dikumpulkan pada hari kiamat berjalan dengan wajahnya?" Bayangkan, muka gitu kan di bawah, atas kaki gitu. Atau antum bayangkan ular aja. Antum bayangkan ular. Ular itu dia kalau bisa berjalan, wajahnya itu enggak di bawah sebenarnya. Wajahnya tetap di atas. Ya, mukanya di atas tetap. Cuman di bawah ininya, ya kan? Tapi nanti orang kafir itu lebih dihinakan daripada itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah yang telah membuatnya berjalan di dunia dengan dua kaki? Iya. Maka kalau Allah mampu, maka Maha Kuasa Allah untuk membuatnya berjalan dengan wajah, ya, nah, demikian dengan Allah. Kata kata. Maka benar, demi Allah, Dia itu Rabb kita Azza wa Jalla, Maha Kuasa untuk mengumpulkan orang-orang kafir dalam kondisi berjalan dengan wajah mereka. Sekarang ini makhluk yang paling diberi kenikmatan itu manusia dibandingkan dengan jinnya. Jinnya kalau misalnya dia kafir mengganggu manusia, itu Allah perburuk kondisi dia, zahir fisiknya itu bakal jelek di mata jin. Ketahuan itu jin, syaitannya dari jin ketahuan jelek. cantik pun itu cantik palsu, ketahuan jeleknya. Tapi manusia, walaupun kufur itu banyak yang fisiknya bagus. Makanya hati-hati, manusia itu jangan terlena dengan kebagusan fisiknya. Dan nanti semuanya itu yang kafir itu sama modelnya, berjalan di atas mukanya. Oke. Itu di antara kawaid yang kita dapat. Masih ada lagi yang lainnya tentang penghamparan di hadapan Allah dan pengambilan kitab catatan amalan. Di surat Qaf ayat 21-29. Atau sebenarnya di sini ada sebenarnya. Qaf di sini ada awal-awal itu surat. Awal-awal itu surat Qaf ayat 21-29. Hah? Ada kan? Nah. 21 ya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Qaf ini ya, antum jadiin yang bagian ini antum jadiin sebagai ayat ruqyah itu bisa insyaallah. Ya, karena kuat sekali ini maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Artinya apa? Setiap orang akan datang ya, bersama satu sa'iq. Sa'iq itu malaikat pengiring. Satunya apa? Syahid, yang menyaksikan. Kemudian sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini semakin tajam. Nah, sekarang ayat 23. Wa qala qarinu hadza ma ladayya 'atid alqiya fi jahannama kullu kaffarin 'anid مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الملائكة yang menyertainya apa katanya, inilah catatan perbuatan yang ada padamu. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam. Lempar. Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, mereka yang kafir, keras kepala ketika di dunia, nanti jahanam balasannya. Yaitu orang-orang yang sangat enggan melakukan kebaikan. Manna'in lil khair. Kemudian mu'tad, yaitu orang yang melampaui batas. Murib, bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, Semua ini termasuk Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semuanya. Maka lemparkanlah mereka semua ke dalam azab yang keras. Maka kaum muslim ya sekarang, semoga Allah menolong saudara-saudara kita rohaninya. Kalau di kita ditindas oleh mereka, maka sungguh kemenangan itu ada di akhirat. Sungguh kemenangan itu ada di akhirat. Kemudian setan yang menyertainya berkata pula, ya Rabb kami, nanti setan itu akan mengakui Allah, ya, tapi tidak bermanfaat buat mereka. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Rabb kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Wah, ya. Setiap orang itu nanti akan punya korin, ya, kita itu punya korin, setan. Ini ingat, setan-setan yang mengganggu manusia, kelak kalian itu akan dihisab oleh Allah SWT. Dan tidak ada yang luput dari semua ajakan kalian terhadap manusia. Semua syaitan yang mengganggu, tidak akan luput dari pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dari hisab Allah tidak ada yang luput satupun. Semua yang kalian bisikkan kepada manusia akan dihisab. Dalilnya nanti, qala qarinu rabbana ya rabb, saya tidak menyesatkan dia. Tetapi dia yang sesat ya Rabb. Nanti syaitan itu berlepas diri. Ya, tapi Allah Maha tahu. Makanya Allah menyangkal begini. Qala la takhtasimu ladai. Jangan kalian bertengkar di hadapan saya. Di hadapan. Jangan bertengkar antara syaitan dengan manusia ini. Ya. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kalian. Jadi saya sudah aku bilang kepada kalian. Jadi nanti syaitan, ya, dari kalangan jin itu enggak ada hujah. Mereka enggak punya hujah. Memang tugas mereka itu adalah untuk menggoda manusia. Tetapi mereka tahu siapa roh mereka. Kenapa mereka iblis dan tidak mengikuti Allah. Makanya jangan merasa aman. Syaitan dari kalangan jin yang mungkin sekarang tidak terlihat di pandangan manusia, namun bisa menggoda manusia, jangan merasa aman. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semuanya. Dan dosa-dosa untuk syaitan-syaitan ini lebih banyak daripada dosa manusia. Kenapa? Karena mereka lah yang menyeru, sehingga semua dosa manusia yang mereka seru berlipat ganda untuk mereka. Ini sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusanku, itu keputusan Allah, tidak dapat diubah. Dan aku tidak menzalimi hamba-hamba-Ku. Maksudnya, sudah aku katakan dahulu. Sudah aku tegur kalian semua dahulu ketika masih di dunia. Namun kalian ini sangat ingkar dan keras kepala. Ya. Kafar, ingkar, alim, keras kepala. Sudah dibilangin keras kepala. Tekak. Maka di hari itu nih, ketika ini, ketika neraka itu menggelapkan, yauma naqulu li jahannam halim talat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluk-Nya ya, bernama neraka jahannam. Halim talati. Apa sudah penuh oleh makhluk-makhluk-Mu? Sudah penuh kamu? Apa kata neraka? Wa taqulu hal min mazid. Apa kata neraka? Apa masih ada tambahan ya Rob? Jadi masih haus akan makhluk-makhluk, ya? Masih ingin membakar makhluk-makhluk. Nah, ini, alhamdulillah. Semoga kita tidak termasuk ini. Itu peringatan. Jadi setelah penghamparan dan pengambilan kitab, jadi nanti semuanya, jin dan manusia, kitab-kitab mereka akan ada dan itu dicatat oleh siapa? Oleh malaikat yang bertugas mencatat. Jadi jangan pernah seseorang merasa aman dari hal-hal semacam ini. Dan pada hari perhitungan amal ini tidak ada kezaliman di dalamnya, itu ya. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Sehingga apapun jenisnya walaupun kecil itu tetap akan dihitung. Tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang beriman. perhitungan amal hisab dimulai. Maka kita akan mulai di sini ketika kita berada di mahsyar, kita akan mendengar seruan para malaikat. Di mana fulan bin fulan? Sebut nama antum dan nama bapak antum. Di mana fulan bin fulan? Maka antum pun akan menjawab. Seperti ketika kita waiting list di dokter atau di mana ya, kita disebut nama kita langsung, iya saya. Nah, begitu juga nanti. Kemudian kita akan berkata, itu nama aku. Apa yang kalian inginkan wahai malaikat Allah? Majulah kalian, majulah kamu untuk dihadapan kepada Allah. Terus ketika itu, masya dihadapkan di hadapan Raja Al-Malik Al-Jabbar Al-Qawi Al-Matin Al-Aziz. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan, walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung ketika itu karena belum bisa dihakimi jannah atau neraka belum, tapi ketahuan sebenarnya ini orang beriman mana, orang kafir mana. Maka para malaikat itu mendapat tugas untuk menjemput kita nanti menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menggiring kita di mahsyar di hadapan semua tatapan mata. Semua makhluk itu melihat kita. Seruan ini tuh akan menggetarkan hidup kalbu itu. Ya. Dan wajah itu semakin memuncak. Badan gemetar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala di hadapan Anda, di hadapan kita semua. Maka Allah mengajak bicara tanpa perantara, langsung Allah yang bertanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, ya. Dan kita tidak bisa berkiaskan sekarang dengan pandangan manusia sekarang, ya. Wallahu a'lam. Sebagaimana dalam hadis sahih, dalam hadis sahih Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah bersabda, yang maknanya tidak ada satu orang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara dengannya. Jadi Rasulullah sudah memastikan ini. Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada satu orang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara dengannya. Pertanyaan kita selama di dunia ini, apakah kita merindukan Allah atau tidak? Ya. Selama kita membaca Al-Qur'an, mengkaji tafsir, apakah benar kita merindukan Allah? Jangan sampai nanti kita kaget di sana, karena kita tidak pernah merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada keinginan dari kita untuk bertemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita menghabiskan waktu untuk Al-Quran dan juga hadis Nabi? Apakah ada terbit rasa itu keinginan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana kondisi kita ketika itu? Ketika itu tidak ada penerjemah antara Allah dan kita, tidak ada penerjemah. Dan Allah langsung berbicara kepada kita dan mempertanyakan amalan-amalan kita. Mempertanyakan belajarnya kita, mencari ilmunya kita, berjihadnya kita, kemudian bersedekahnya kita. Selama ini mungkin ketika kita berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan penerjemahan. Dan mungkin kita kurang menunaikan hak-hak Al-Qur'an. Tapi nanti kita benar-benar akan bertemu dengan Al-Aziz Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa penerjemah. Dan kita tahu kita tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah makhluk kecil, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Segala hal yang kita lakukan dari yang tersembunyi ataupun terang-terangan, dari yang kita tidak ingin manusia mengetahuinya, namun sesuatu yang kita lakukan, yang mana kemudian ia melihat ke sebelah kanannya, tidak ada yang ia lihat kecuali amal perbuatan yang telah ia lakukan. Ia melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang ia lihat kecuali amal perbuatan yang telah ia lakukan. Ia melihat ke depan, tidak ada yang ia lihat kecuali neraka yang tempat berada di hadapannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisikkit tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka meski dengan separuh biji kurma untuk disedekahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jagalah diri kalian dari neraka meski hanya dengan separuh biji kurma untuk kalian sedekahkan." Dengan niatan menjaga diri dari neraka, karena nanti kita tidak ada yang menolong. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan itu berupa amal kita di dunia. Ingat bahwasanya ketika kita mati nanti, tidak ada satupun orang yang kita cintai dan yang paling mencintai kita pun menemani kita, melainkan amal-amal kita lah yang kemudian yang akan membuat kita kuat atau lemah. Jika seseorang selalu beramal ikhlas lillahi ta'ala, maka ketika ditanya wahai Rabbu, dia akan menjawab Allah. Adapun jika orang-orang yang beramal sesuatu bukan untuk Allah dan dia berbuat syirik, baik syirik kecil atau syirik besar, ditakutkan ketika ditanya apa rambut, dia tidak tahu siapa rambutnya. Dan ketika dia ditanya nanti, siapa kau orang ini? Digambarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, jika dia adalah orang yang selalu mempelajari sunnah Rasul kita dan selalu berusaha untuk sunnah, bahkan selalu berusaha untuk menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah. Ada pun orang-orang yang tidak atau malas untuk mempelajari sunnah Rasul, bahkan menentang sunnah Rasul, bahkan memalsukan hadis Rasul, bahkan menyebarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya bukan kalimat Rasul kita. Maka ketika ditanya siapakah orang ini, yang tidak tahu siapa dia, dia tidak tahu siapa dia. Oleh karena itu, Ramadhan kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sumber keterangan nanti di dunia dan akhirat kita, alam kubur kita. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fattaqun nar walau bisyikkit tamrah." Jauhilah oleh kalian dari neraka meskipun hanya sebatang kurma, sebatas satu kurma saja. Dia nanti akan menemani kita, itu hanyalah amalan-amalan kita yang akan menjadi bekal dan tidak hanya yang lainnya. Kita ingat di hari itu nanti seseorang terpisah dari saudaranya, terpisah dari ibu bapaknya, terpisah dari siapapun yang dia cintai. Tapi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah Nabi, maka ketahuilah itu adalah sebaik-baik bekal. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai manusia, bukan karena manusia, melainkan karena Allah. Mencintai istrinya, dia akan mencintai suaminya karena Allah. Dia akan menikah karena Allah. Dia akan mendidik istrinya karena Allah. Dia akan mengajari anak-anaknya karena Allah. dia akan berdakwah karena Allah, dia akan berseru kepada agama Allah itu karena Allah, karena nanti hanya Allah yang bisa menolong kita. Dan itu Allah melihat kita dari apa? Dari amalan dan dari kolbu kita. Karena itu benar-benar kolbu kita itu di dunia, kolbu kita di dunia itu harus benar-benar diikhlaskan dan benar-benar dibersihkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan amal-amalan kita benar-benar harus dibersihkan hanya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembali kepada asal untuk memperbaiki amal kita. Al-Qalb dan amal. Sebagaimana riwayat Muslim, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, maka janganlah kalian berbangga dengan bentuk kalian. Dan Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian, maka janganlah merasa berdaya dengan harta kalian. Sesungguhnya Allah adalah Al-Ghani, Al-Ali, Al-Ali, Al-Azim. Dialah yang maha kaya, dia yang maha tinggi, dia maha besar, maha agung. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Taala. Sedangkan yang Allah lihat itu, walakin yanzuru ila qulubikum, lihat kalbu kalian ikhlas atau tidak, wa a'malikum, dan amal kalian sahih atau tidak. Maka ingat benar-benar, hendaklah kita berharap sebagaimana yang di surat Al-Haqqah, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Jadilah kita orang yang berharap nanti kita akan diberikan amalan kita, catatan amalan kita itu dengan tangan kanan, dengan tangan kanan kita minta Allah dari sekarang. Minta Allah. Minta Allah agar amalan kita semua yang berat tidak sia-sia. Tidak sia-sia minta Allah agar amalan kita nanti akan kita lihat dengan catatan yang kita terima dengan tangan kanan kita, sehingga kita akan kemudian berkata kepada saudara-saudara kita, umum kita, ya ini catatan saya, awal-awalan saya. Maka kita minta Allah Subhanahu wa Taala kemenangan yang hakiki. Ini yang Allah Subhanahu wa Taala katakan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu suatu kemenangan di surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Oleh karena itu dari sekarang benar kita terus harus selalu belajar agar sampai ke dalam kalimat ini, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguhnya saya yakin, inni dhanantu, sungguhnya saya yakin ketika di dunia, anni mulaqin hisabiyah, saya itu pasti akan bertemu dengan Allah. Saya yakin bahwa saya nanti saya akan menerima perhitungan dari Allah terhadap diri saya. Dari sejak di dunia ini kita benar-benar harus membangun keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala, dan bina kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketika kita mencari ilmu benar-benar kita mengingat Allah Subhanahu wa Taala. Ketika disebutkan nama Allah, disebutkan firman-firman Allah, kemudian terbitkan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Taala yang setiap hari itu mengatur kita, mengurusi kita, dan tidak menelantarkan kita. Kita tidak terlantar. Allah, kita tidak terlantar, melainkan setiap hari Allah Al-Bar Ar-Rahim yang At-Tayyib berbuat baik kepada kita semua, memberikan kita rizki. Bagaimana Allah menciptakan tumbuhan untuk kita semua? Bagaimana Allah menciptakan binatang untuk kita makan? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menurunkan air dari langit untuk kita ambil? Dan bagaimana Allah menciptakan bumi ini supaya kita bisa berjalan di atasnya kemanapun kita pergi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengurusi makhluknya. Dan tidak lalai atas semua perbuatan kita. Sementara kita sering membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kezaliman dari kita. Kita minta pengampunan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta benar-benar agar catatan amal kita, ya Allah, berikan catatan amal kita dengan tanda itu untuk ketahankan kita, ya Allah. Kita adalah hamba-hambamu, ya Rabb. Kita adalah hamba-hambamu, ya Rabb. Kita menginginkan keridhaanmu, ya Rabb. Jangan siksa kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kenikmatan di dunia dan juga di akhirat kepada kaum muslimin, ya Rabb. Wahai Allah, ya Rabb, berilah kami Aisyat Ar-Radiyah, yaitu kehidupan yang Engkau ridhai, ya Allah. Kehidupan yang Engkau ridhai di dunia dan lebih-lebih di akhirat, ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kami Jannah Aliyah, ya Rabbal Alamin. Kami adalah hamba-hambamu yang sedang mempelajari ayat-ayatmu, ya Allah, sedang mempelajari tafsir Al-Quran, ya Allah, di antara suratmu, ya Agung Al-Haqqa, ya Allah. Engkau menyebutkan di dalamnya Aisyah Radiyah, Jannah Aliyah, Aisyah Radiyah, kehidupan yang Allah ridai, Jannah Aliyah, surga yang tinggi. Maka berharaplah, ya ikhwan dan akhwat, berharaplah kita sama-sama nanti akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana alimul khabir, al-alim, Allah semua amalan kita. Allah semua tahu, Allah tahu, Allah tahu semua amalan kita, dari yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Kita minta sama Allah, jika amalan itu buruk, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Jika amalan itu salah bagi Engkau, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Jika amalan itu buruk bagi Engkau, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Namun jika amalan itu baik, ya Allah, jadikan kami konsisten di amalan tersebut, ya Allah, walaupun sedikit, ya Allah. Jadikan kami konsisten di amalan tersebut, ya Allah. Jangan jadikan yang terputus, ya Allah. Agar kami hidup bahagia, ya Allah. Agar kami sampai ke jannah-Mu yang mulia, ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, kami hamba-hamba yang lemah. Kami banyak salah kepada Engkau, ya Allah. Kami banyak salah kepada itu, ya Allah. Kalbu kami kotor, ya Allah, bersihkanlah. Kami akui kami lemah, ya Allah. Kami akui kami banyak salah kepada Engkau, ya Rabbal Alamin. Maka ampunilah kami, takut akan siksa-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami kaum muslimin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dia adalah Al-Ghafur Rahim. Ingat dalam surat At-Tur, ya ikhwan, antum baca surat At-Tur. Di situ dikisahkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin 'adn. Dari orang bagi orang-orang bertakwa itu di surga dia akan mendapatkan surga yang kenikmatan. Kemudian nanti orang-orang bertakwa di surga itu mereka akan saling bertanya tentang kabar. Kita berharap teman-teman ngaji kita itu, kita berharap kita kumpul di dunia, kita berharap di akhirat kita berkumpul bersama dan saling menanyakan, saling berziarah sebagaimana sekarang, dan tentu di surga jauh lebih indah, ya Rabb. Berikan kami surga, ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Jika ada salah, ya Allah, ampuni kami. Jika ada salah, ampuni kami. Baca surat At-Tur, di sana tertera bagaimana sifat-sifat penghuni surga, bagaimana nanti penghuni surga, dan jadikan kita orang-orang yang merindukan pencipta kita Allah Al-Khaliq. Maka orang itu ya nanti fi'i syatin rabiyah, berada di kehidupan yang hakiki, di kehidupan yang diridhai. Rabiyah maksudnya rabiyah itu mardiyah. Makanya di ayat lain rabiyah tam mardiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada jiwa-jiwa yang bersih, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukan, maka kemudian masuklah di antara hamba-hamba Allah. Kita ingin masuk dengan bersama dengan hamba-hamba Allah dari malaikatnya, jin dan manusia yang Allah muliakan. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau wahai jiwa yang terhormat ke surga-Mu. Kita inginkan itu ya Rabb, ya Rabb. Kita inginkan itu ya Rabb. Jadikan amal-amal kami tidak terputus ya Allah. Jadikan amal-amal kami tidak terputus ya Allah, walaupun hati kami mati ya Allah. Jadikan amal itu tetap berkah. Ya Rabbal Arsyil Azim, berkatilah kami ya Allah, dan matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami banyak salah kepada Engkau ya Allah. Kami banyak berlaku zalim. Maka ampunilah kami ya Allah. Kami ingin menggapai surga-Mu ya Allah. Jannatin aliyah ya Allah. Jannah aliyah ya Allah. Maka kita berharap dari dengan pelajari kalam Allah ini, kita berharap benar-benar ya Allah. Kita berharap benar-benar ya Ikhwan. Pengisahan Allah tentang surga begitu agung, dan pengisahan Allah tentang neraka itu begitu mengerikan. Dan tentu kita sebagai orang beriman, kita berharap benar-benar kita tidak ingin kita sendiri di surga, dan tidak ada seorang mukmin yang menginginkan dirinya sendiri di surga, melainkan dia menginginkan semua dari kaum muslimin itu berada di surga, dan kita menginginkan itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutubuna daniyah." Qutub buah-buahan. Disebut qutub di sini karena pokoknya itu artinya adalah memetik ya. Jadi nanti di surga itu akan banyak buah-buahan ya. Oke, di dalam surah Al-Baqarah nanti, wa basyiril ladina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kebunnya apa rezeki untuk mereka, dan semua itu rezeki untuk kita semua. Kullama ruziqu minha min tamarah. Nanti rezekinya nanti orang-orang di surga itu rezekinya apa? Tamarah, buah-buahan. Qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Maka orang-orang beriman itu di surga, dan semoga itulah kita akan berkata, hadza alladhi ruziqna min qabl. Inilah yang kami ingin sebutkan sebelumnya. Para ahli tafsir berpendapat banyak di sana. Yaitu mungkin buah-buahan itu ada kemiripan dengan buah-buahan di dunia, namun ada perbedaan dari segi rasa. Ya. Buah-buahannya dekat, sehingga tinggal memetik dan bebas memetik. Kulu washrabu hani'a. Kepada mereka dikatakan, kulu, makanlah oleh kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilakan kita nanti untuk makan apapun yang diinginkan dari yang Allah berikan di surga. Washrabu, dan minumlah oleh kalian dengan nikmat yang mana kenikmatan itu tidak terdapat dengan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, jika ada kesulitan dunia, maka ihtalah kepada Allah ajr pahala darinya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasanin ولا أذن ولا غمل حتى الشوكة يتعبها إلا كفر الله بها من خطيئة. Tidaklah yang menimpa seorang muslim dari keburukan, dari keletihan, kemudian dari penyakit, dari kegalauan, dari kegelisahan, dari halangan rintangan, dan dari kemendungan, sampai-sampai duri yang menembus kulitnya itu sedikit, itu melainkan Allah Subhanahu wa Taala mentakfir, yaitu menuntut dan menghapus kesalahan-kesalahan dia. Oleh karena itu, apapun kesulitan kita di dunia ini, maka percayakanlah pada Allah Subhanahu wa Taala dengan bersabar. Sesungguhnya pasti Allah Subhanahu wa Taala menguji kita. Dan ujian tersebut jika disikapi dengan sabar, maka sesungguhnya ajar untuk sabar itu diberi hisab. Yaitu pahala kesabaran itu tanpa ada hitungan manusia, mereka hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, maka sabarlah, karena di surga itu Allah Subhanahu wa Taala akan membebaskan. Ya, Allah akan mengatakan kulu washrabu wanila, makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian sesuka hati kalian dengan nikmatan, senikmat-nikmatnya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bi di sini dengan pengganti ya, atau jaza dengan sebab juga, karena apa yang telah kalian kerjakan pada hari-hari masa lalu. Aslaftum, aslafa yuslifu itu telah berlalu, apa yang telah kalian lakukan berlalu ya, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu, ayyam khaliyah telah tidak ada lagi sekarang, itu dahulu kala. Itu yang Allah katakan kepada orang-orang beriman, kapan? Ketika mereka sudah masuk ke surganya. Ketika mereka sudah masuk ke surganya. Namunlah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala yang surga, Allah Subhanahu wa Taala jannah abadiyah. Dan tentu itu tidak didapat dengan mudah, tidak didapat dengan mudah. Melainkan didapat dengan penuhnya ujian. Karena hubbat jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dan diliputi oleh apa? Sesuatu yang makruhat, sesuatu yang dibenci, yang enggak enak di jiwa. Tapi ketahuilah, ketidakenakan jalan menuju surga itu jika dinikmati, maka kita akan menemukan keindahan, sebenar-benar keindahan. Orang-orang yang sabar itu benar-benar mereka akan menemukan keindahan. Oleh karena itu dikatakan ketika ditanya, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan dari Allah? Maka dijawab apa? "Ala inna nasrullah?" Pertolongan Allah itu qarib. Apa maksudnya? Kenapa tidak ada? Maksudnya apa pertolongan Allah di sini? Nah, ketika kita dilema kesulitan, kita minta pertolongan Allah, menolong dari Allah dari kesulitan itu. Namun ternyata enggak jadi-jadi, enggak berakhir kesulitan itu. Sebenarnya apa rahasianya? Perhatikan. Innamal sabr atau innamal sesuatu yang kemenangan itu ya. Wafar as-sabr itu merupakan kunci kemenangan. Ya. Kunci kemenangan. Sabar itu kunci kemenangan. Kemenangan tak akan bisa diraih tanpa kesabaran. Nah, sekarang nasrullah itu artinya kemenangan dari Allah. Berarti maksudnya apa? Kalau kita mau mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah, kuncinya adalah as-sabar. Orang-orang yang bersabar kemudian tenang hatinya, maka itulah yang dinamakan nasrullah, kemenangan. Ya, kemenangan itu berasal dari sabar. Kalau seseorang ditimpa musibah bertubi-tubi, kemudian dia sabar, dia akan mendapatkan kemenangan itu di kalbunya. Dia mungkin enggak mendapatkan kemenangan itu secara zat, yaitu terlihat kemenangan langsung kelihatan. Tapi ketika kalbunya itu tenang, itulah sebenar-benar kemenangan. Karena kemenangan yang ada di kalbu, itu ketenangan di kalbu, itu enggak bakal sebanding dengan nilai apapun dari materi. Percuma seseorang misalnya dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, namun kemudian kalbunya itu gelisah. Itu enggak menang orang seperti itu. Tetapi betapa beruntungnya dan betapa menangnya seseorang yang ditimpa banyak musibah, ya. Kemudian ternyata kalbunya itu tetap kembali kepada Allah, bersabar. Ini menang. Ini yang disebut menang. Kemenangan Allah itu dekat jika kita sabar. Namun kemenangan Allah itu pasti menjauh jika kita tidak sabar. Maka bersabarlah kita hidup di dunia, dan nanti kemenangan pada akhirnya itu di akhirat, di surga, yang mana surga itu diliputi oleh sesuatu-sesuatu yang tidak selaras dengan hawa nafsu. Tapi tentu nanti insya Allah, kalau bisa kita sabar dalam menjalani hidup, ya, sabar itu ada tiga, yaitu sabar dalam ketaatan, ya. Kedua, sabar terhadap kemaksiatan. Tiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Kalau kita jalankan dan paripurnakan ketiga kesabaran tersebut, maka insya Allah itulah kemenangan. Kemenangan dalam konsisten dalam ketaatan, kemenangan dalam melawan kemaksiatan, dan kemenangan dalam bersabar dalam takdir Allah. Itulah sebaik-baik orang beriman, ya, yaitu orang yang bersabar. Oleh karena itu, ending dari surat Al-Asr itu dari As-Sabr. Dan As-Sabr itu nanti aplikasinya itu harus dioperasikan di tiga tingkatan sebelumnya. Yaitu pertama beriman, yaitu berilmu. Kemudian berilmu mencari ilmu itu harus sabar. Kemudian beramal juga harus sabar. Berdakwah harus sabar. Jadi sabar itu adalah aplikasi yang harus diaktifkan di seluruh hal dalam ketaatan, dalam atau terhadap kemaksiatan, dan dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi ini cukup di sini kajian tafsir Al-Izzar. Insyaallah 5 menit lagi kita akan melakukan kajian Al-Qasas Sahih Al-Bukhari. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.